بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا أما بعد. Lengkapi pembahasan tentang akhbar. Di sini Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga memberi penjelasan tentang pembagian khabar. Yang pertama dari sisi yaitu man yudhafu ilaih. Siapakah yang disandarkan kepadanya khabar tadi? Ini ada tiga. Yang pertama marfu, ini kalau disandarkan kepada Nabi. Segala berita yang itu dinisbatkan kepada Nabi SAW itu namanya marfu. Nanti kalau kita belajar mustalah ada ini. Nah, marfu itu ada dua. Ya. Ada yang hakiki dan ada hukmi. Dikatakan sini hakikatan au hukman. Marfu yang hakiki itu jadi yang betul-betul nisbatnya kepada Nabi. Ucapan, perbuatan, persetujuan gitu ya. Itu betul-betul itu nisbat kepada Nabi SAW. Itu namanya marfu hakiki. Kalau hukmi nisbatnya kepada sunnah beliau ya, atau masa beliau atau semisalnya, tidak langsung pada ucapan, perbuatan atau persetujuan. Nah, sehingga dia la yadulu ala mubasyaratihi ila iya. Tidak menunjukkan beliau yang mengucapkannya atau melakukannya ya. Tapi sesuatu yang terjadi di masa beliau dan dianggap itu sunnah beliau. Nah tentunya ini sumbernya adalah dari perkataan siapa? Sahabat. Misalkan sahabat mengatakan umilna, kami diperintah. Itu maksudnya siapa? Rasulullah yang perintah. Nuhina, kami dilarang. Ya. Atau misalnya, ya. Termasuk sunnah adalah begini. Paham? Nah, yang seperti ini namanya marfu'un hukman. Nah, contohnya seperti ini. Ucapan Ibnu Abbas, umiran nas, manusia diperintah. Maksudnya sahabat. Diperintah siapa boleh? Rasulullah SAW. Ayakuna akhir alimil bait, agar menjadikan akhirnya. Jadi kegiatan mereka di saat haji itu adalah di Baitullah Ka'bah. Jadi habis melakukan manasik haji ya, tawaf, sa'i, semua, wuku semua. Nanti akhirnya finishnya itu kembali ke tawaf lagi. Paham? Illa annahu khaffafa 'anil haid. Hanya saja beliau memberi keringanan dari perempuan yang haid. Sehingga kalau perempuan haid ya, misalkan dia tawaf pertama, sa'i. Ya, terus di tengah-tengah itu sebelum finish tawaf terakhir ya, haidnya datang. Nah, gimana itu? Nanti diberi keringanan untuk tidak apa tawaf yang akhir, tawaf wada. Nah, dan juga perkataan umatiyah nuhina anitibal jenais walam yuzam alaihina, kami dilarang. Kami di sini siapa? Sahabat. Siapa yang melarang? Rasulullah SAW. Itu sudah maklum ya. Dilarang mengikuti jenazah, tapi tidak ditekankan kepada kami. Artinya larangannya ini tidak haram. Simak makruh perempuan mengiringi apa? Jenazah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua mauquf, itu kalau nisbatnya kepada sahabat. baik itu qaul atau fi'il, dan tidak teranggap yang namanya takrir. Kalau sahabat itu enggak ada takrir. Kalau takrir itu hanya untuk Rasulullah SAW. Paham? Sehingga kalau ada satu kejadian sahabat diam, itu tidak diambil sebagai apa? Hujah. Oh, ini takrirnya. Nah, enggak. Apa hukumnya? Lam yusbat lahu hukum rafa. Tidak ditetapkan untuknya hukum rafa. Tidak. Tapi semata-mata apa? Sahabat. Nisbat kepada sahabat. Apakah dia hujah? Kata beliau, wa huwa hujjatun 'alal qawli rajih. Apa yang dinisbatkan kepada sahabat itu hujah menurut pendapat yang rajih. Illa ayyukhalifa nassan, kecuali bila menyelisih nafs. Au qala sahabiyyun akhar, atau ucapan sahabat yang lain. Kalau menyelisih nas, ukhidha min nas, yang diambil nasnya, dalil ya. Ucapan sahabat menyelisih hadis Nabi, yang diambil hadis Nabi. Paham? Atau menyelisih ucapan sahabat yang lain, bagaimana? Ukhidha wirajih minhuma. Kalau ada sahabat mengucapkan satu ucapan, sementara sahabat yang lain berbeda, bagaimana ini? Mana yang diambil? Adanya tadi dilihat mana yang lebih mendekati apa? Hujjah. Lihat, di kalangan sahabat saja seperti itu metodenya. Paham? Nah, kemudian ini sihir sahabat, ambil yang kibar ya. Tidak. Tapi dilihat di mana kedekatan hujah masing-masing. Sahabat ini pendapat begini, apa landasannya? Sahabat ini pendapat begini, apa landasannya? Pilih mana yang apa? Lebih mendekati dalil. Jelas? Lah, apalagi yang levelnya di bawah sahabat. Tetap semua ditimbang dengan Al-Quran was sunnah, sebagaimana dalam ayat. Naam. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul. Ya kan? Taat pada Allah dan Rasul mutlak. Tapi taat pada ulil amri, entah itu umara atau ulama, itu tidak mutlak. Faham? Ditaati selagi tidak menyelisih nas Al-Quran atau hadis. Taati. Kalau menyelisih, hindari taati. Faham? Kalau ulil amri tadi berbeda pendapat, ya kembali kepada yang mendekati Al-Quran sunnah. Fa in tanaza'tum, bila kalian ini ulil amri ini berselisih pendapat, farduhu ilallah, kembalikan kepada Allah Rasulnya. Fulan, apa qaulnya dan apa hujahnya? Alan, apa qaulnya, apa hujahnya? Kita lihat dan kita cari mana yang lebih mendekati kepada hujah. Itu yang kita ambil. Nah, tidak ada satupun dari ulama kita, baik sejak zaman sahabat sampai seterusnya, sampai zaman kita, yang mengajari umat untuk apa? Taklid. Ya. Nah, kalau betul-betul mereka ulama yang rabbaniyun, yang nasihun. Nah, dari mengajari. Apalagi hanya sekedar apa? Mengangkat slogan kibar, yang membuat slogan yang ini kibar, yang ini silver, untuk kemudian hulu dengan yang kibar, ya, dan tafrid meremehkan yang sigar. Tak ada, ya, kan demikian. Nah. Baik. Sekarang beliau memberi definisi sahabi itu siapa sih? Kata beliau, sahabi itu man ijtama'a bin nabi sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata 'ala dzalik. Siapa saja yang bergabung ya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini hidup di masa beliau, bertemu dengan beliau, beriman dan mati di atas keimanan. Paham? Baik. Sehingga orang yang tidak hidup di masa Nabi, apakah dikatakan sahabat? Tidak. Kayak kita gini ya. Walaupun mungkin kita beriman dan insya Allah mati di atas keimanan, tapi tetap tidak mencapai derajat sahabat karena tidak hidup di masa beliau. Kalau ada yang hidup di masa beliau tapi enggak beriman, apa sahabat? Bukan. Atau beriman tapi kafir, murtad setelah itu. Waliyadzillah. Rugi sekali itu ya. Bukan sahabat. Atau hidup di masa Nabi, beriman, mati di atas keimanan, tapi belum sempat melihat Nabi, belum sempat bertemu, bukan sahabat. Nanti istilahnya apa? Mukhadram. Orang yang hidupnya di masa Nabi, beriman dan mati di atas keimanan, tapi belum sempat ketemu Nabi, belum sempat melihat itu, atau ya bertemu, tidak harus melihat ya, karena di sana ada sahabat yang buta, bertemu ya di masa Nabi, di tempat di situ Nabi sama-sama berdomisili, dia bisa melihat atau mendengar atau masih di sana, itu sahabat namanya. Yang ketiga ada namanya maqtu. Itu kalau idhofahnya nisbatnya kepada tabi'in atau setelah tabi'in. Namanya maqtu. Tabi'in itu siapa? Man ijtama'a bis-sahabi. Tinggal diganti saja. Ya, kalau sahabi itu ijtama'a bin-nabi. Kalau tabi'in ijtama'a bis-sahabi. Mu'minan bi-rasul sallallahu alaihi wasallam wa mata'a. Jelas kan? Jadi ini sisi yang pertama. Jadi yang khabar berita punya tiga istilah tergantung siapa yang dinisbatkan kepadanya berita tadi. Kalau Nabi namanya marfu, kalau sahabat namanya mauquf, kalau tabiin ke bawah itu namanya maqtu. Jelas? Sisi yang kedua, bi'tibar turuqih. Khabar ya, dilihat dari sisi jalannya. Jalan untuk sampai kepada berita tadi. Ini dibagi dua. Ada mutawatir dan ahad. Ini taksim seperti ini di kalangan mutaakhir. Tapi ulama mengikuti pembagian ini tanazulan. Sifatnya untuk apa? Istilahnya ya diikutilah maunya apa ya. Nanti kalau nanti maunya untuk sesuatu yang negatif, mereka langsung apa menutup begitu. Karena di kalangan mutaqaddimun tidak ada pembagian ini mutawatir itu apa? Marwahu jama'ah kesirun, khabar yang diriwayatkan oleh banyak orang. Banyak orang tahu berita itu. Yang yastahilu fil 'adah, mustahil menurut kebiasaan. Ayyatawa tau alaikadhib. Mereka sepakat berdusta. ini dia. Secara isinya menilai adat, kebiasaan, gak mungkin itu terjadi kesepakatan. Misalkan sakecamatan gitu ya, semua sepakat, gak mungkin. Apalagi yang kondisinya beda-beda daerahnya, semua memberitakan seperti itu. Mustahil untuk dihukumi apa mereka sengaja berdusta, atau istilahnya berdusta secara kebetulan, mustahil. Nah, wa asnaduhu ila syai'in mahsus, dan mereka menyandarkan berita tadi kepada sesuatu yang bisa diindra. Beritanya itu bukan berita logika yang abstrak, tapi berita yang konkret, yang nyata. Misalkan melihat, mendengar, ya, sesuatu yang wujud, yang bisa dilihat, bisa didengar, bisa diraba, bisa dirasa, bang. Beritanya itu seperti itu. Jelas? Nah, itu namanya mutawatir. Jadi syaratnya perawinya jamaah kathirun. Kemudian secara adat, yang menurut kebiasaan, itu enggak mungkin mereka itu sengaja atau kebetulan berdusta. Kemudian bentuk khabarnya itu syai'un mahsus. Paham? Oke. Contoh hadis Nabi yang mutawatir itu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ini dibahas oleh ulama, datang dari banyak jalan. Ya, dari setiap tabaqat, dari tabaqat sahabat, tabaqat tabi'in, itu banyak jalan. Semuanya beritanya seperti ini. Maka itu menunjukkan apa? Mutawatirnya hadis tadi. Nah, ya kalau dari sisi kemantapan, ketenangan itu lebih menenangkan, nah gitu ya. Istilahnya gak harus orang khusus untuk mengetahuinya, orang awam pun tahu, gitu ya. Itu namanya khabar yang apa? Tawatir. Yang kedua, ahad. Ahad itu ya selain mutawatir, kalau dari sisi rutbahnya, tingkatannya itu ada tiga: sahih, hasan, dhaif. Jadi kalau mutawatir itu nggak ada istilah sahih, hasan, dhaif. Darurat secara apa harus untuk dipercaya, begitu, paham? Nggak pakai neliti, sehingga kayak tadi yang bilang, orang awam pun tahu. Jelas? Gak perlu keahlian. Nanti? Itu. Seperti Muhammad Rasulullah. Rukun Islam ada lima. Misalkan gitu. Ka'bah itu ada di Mekah. Ka'bah itu ada di Mekah. Bukan di Sulawesi. Ya. Sebagian orang tawaf Sulawesi. Ka'bah itu di Mekah. Itu berita itu apa? Mutawatir, walaupun mungkin kita enggak pernah lihat gini. Tapi itu berita apa? Mutawatir. Ya. Enggak usah diteliti gini. Orang awam pun tahu. Contohnya gitu mutawatir. Presiden Indonesia sekarang ini SBY. Itu khabar mutawatir itu, ya, walaupun kita nggak pernah ketemu, cuma itu sudah mutawatir, nggak perlu ragu gitu, ya, nggak perlu tanya, kamu dari siapa, sanadnya, nggak perlu diperiksa, kan itu khabar mutawatir, jelas. Kalau ahad itu di bawahnya. Dibagi tiga, ada sahih, hasan, dhaif. Sehingga butuh apa? Nazar, butuh penelitian, butuh pemeriksaan. Kalau sahih pengertiannya ini, ma naqalahu adlun tamud dhabt bi sanad muttasil wa khala min asyudud wal illa alqadiyah. Ini kan sudah dibahas ya. Hasan, ma naqalahu adlun khafifud dhabt bi sanad muttasil wa khala min asyudud wal illa alqadiyah. Hasan. Wa yasilu ila darajat sahih ida ta'addat suluku wa yusamma sahihan li ghairihi. Ya kan? Dhaif ma khala min syarti sahih wal hasan. Ya, syaratul qabul. Naam. Wa yasilu ila darajat hasan ida ta'addat suluku ala wajhin yajbiru. Ya, ini yang sifatnya dhaif munjabir ya. Ba'duha ba'dan wa yusamma hasanan li ghairihi. Wa kull hadhihi al-aqsam hujjah siwa dhaif. Semua pembagian ini sahih, hasan, dhaif, semua bisa jadi hujjah selain yang dhaif. Falaysa bi hujjah, dhaif itu bukan hujjah, lakin la ba'sa bi dzikri fi syawahid wa nahwi. Tapi tidak mengapa disebutkan pada syawahid dan semisal ini kalau dhaifnya apa? Dhaif yang munjabir. Yang dhaifnya muhtamal, yasir. Ya kalau yang dhaifnya yang syadid itu wujud juga keadaan. Alhasil ini apa sesungguhnya bukan bidangnya ilmu usul ini. Sudah menggarap bidangnya ilmu hadis. Jadi ya, ada ahlinya sendiri. Ya, ada ahlinya sendiri. Cuma dimasukkan di sini karena kaitannya dengan apa? Hukum. Ya kan? Sementara sumber hukum termasuk di dalamnya hadis. Sehingga kata ulama kita, ini diantara contoh betapa ilmu hadis ini dibutuhkan di semua bidang ilmu. Antum belajar akidah, belajar fikih, belajar tafsir, belajar semua butuh pada ilmu hadis. Karena ini sumber hukum. Sampai antum belajar nahu, sorof butuh pada hadis. Karena dari situ antum bisa apa? Mengambil contoh kalam-kalam Arab yang asli. Jadi ucapan Nabi SAW. Begitu. Sehingga ini pentingnya ilmu hadis. Ya, sampai ya saking butuhnya ahli usul ya ikut-ikutan bahas hadis. Nah, walaupun nanti apa? Ada perbedaan-perbedaan yang lebih dikedepankan di saat itu qaulnya ahli hadis. Nah. Berikutnya adalah siyagul ada. Siyag itu jamak dari silwat, bentuk kalimat yang menunjukkan ada. Ada itu penyampaian. Kata Syekh, hadis itu ada dua masanya. Yang pertama tahammul, masa menimba, mengambil. Ada itu masa menyampaikan. Jadi hadis ini ya, atau khobar ini ya, berita ini, ada dua masa. Masa mengambil berita dan masa menyampaikan berita. Ketika mengambil namanya tahammul. Ya. Ketika menyampaikan itu namanya ada. Nah, untuk ada penyampaian itu ada sighatnya yang harus diperhatikan. Kalau haddatsani itu kalau dia baca di hadapan syekh. Apa? Syekh baca di hadapan dia. Dan syekh ini punya buku ya, catatan dia selama belajar. Murid mendengarkan dan menulis apa yang didikte oleh apa? Syekhnya tadi menghafal. Syekh mengatakan qala fulan fulan fulan. Nah, si murid itu nulis. Haddatsani siapa gurunya? Iya. Qala. Haddatsana atau akhbarana siapa gitu. Kalau yang kedua akhbaroni itu bila syekhnya yang membaca atau dia yang membaca. Maka lafadznya akhbaruni. Ada lagi yang ketiga, akhbarani ijazatan au ajazali. Itu kalau dia meriwayatkan ilmu ya atau khabar hadis dari gurunya tapi enggak langsung. Tidak dia membaca, tidak syekhnya membaca. Tapi syekhnya memberi ijazah. Memberi izin itu. Dia punya catatan ini. Ya. Ya kan hadis ini dulu saya mengumpulkannya dari guru saya ini. Ya, saya izinkan kamu untuk meriwayatkannya. Misalkan. Maka ketika kamu nyampaikan kepada orang lain yang kamu tidak baca, syekhnya tidak baca, itu kamu katakan akhbarani ijazatan. Ya, atau ajazani fulan. Langsung disampaikan. Nah, ijazah itu ibnuhu litilmid, izin seorang syekh kepada murid. Ayyarwiya anhu, untuk meriwayatkan dari gurunya itu marwahu, apa yang gurunya riwayatkan tadi. Wa illam yakun bi tariq qira'ah, walaupun itu enggak melalui cara membaca. Nah. Yang ketiga an. Kalau diriwayatkan dengan lafaz an. Dari fulan, an fulan, itu namanya an-ana. Apa hukumnya an-ana? Hukumnya itisal. An-ana ini tetap hukumnya menyambung sanadnya. Illa kecuali min ma'rufin bitalis, dari orang yang dikenal suka menyamarkan rawi. Ya. Nah, para ulama kita itu sudah mendata siapa saja ya rawi-rawi yang ini dikenal kebiasaan menyamarkan riwayat, dikenal al-mudallisun. Tadlis itu ada yang parah, ada yang sedang-sedang, ada yang ringan. Enggak sembarang itu. Jadi harus diteliti dulu. Rawi yang melakukan tadlis itu ada yang dikenal emang ahli tadlis, senangnya itu nyamarkan riwayat. Ada yang enggak dikenal, dia jarang-jarang saja. Seringnya dia jelas kalau ngomong itu dari siapa itu jelas. Tapi kadang-kadang dia tadlis. Nah, gitu. Macam-macam tingkatannya, tobaqotnya mudallis itu ada. Ditulis oleh para ulama, tobaqot al-mudallisi. Tingkatan-tingkatan para perawi mudallis. Sebutkan tuh namanya fulan. Apa yang berbahaya dari dia itu di data, ada filenya ini. Misalnya kalau fulan ini meriwayatkan dari fulan pakai an, jangan kamu terima. Karena sudah dibuktikan itu perantaranya si Alan. Yang Alan ini anak kecil. Nah, gitu. Atau kalau si fulan meriwayatkan dari si Alan pakai an, ini hati-hati. Kenapa? Karena sudah dibuktikan perantaranya itu perempuan. Nah, misalkan majhulah, ya, enggak dikenal itu. Daripada nanti riwayat dia diragukan, perempuannya ini enggak disebutkan. Langsung disebutkan yang di atas ya. Nah, gitu. Dan yang mudallis. Kamu bilang dari si fulan padahal dari anaknya, dari sebulan. Enggak langsung gitu ya. Itu namanya tadlis. Paham? Ulama itu sedetail itu ya, memeriksa ya riwayat. Upaya apa? Upaya menjaga kemurnian hadis. Sehingga hadis ini kalau udah dikasih label sahih, itu betul-betul apa? Menenangkan. Ya, karena itu tadi diawasi betul riwayat itu. Enggak sembarangan. Jelas sampai yang kayak gini dibahas oleh ulama. Nah, jadi ini kata para ulama kita, nikmat. Di antara nikmat Islam itu, makanya ma'ruf dalam apa riwayat apa? Al-isnad minaji. Ya, sanad ini termasuk bagian dari agama kita. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Seandainya tidak ada sanad ini, ya, siapa saja akan berani berkata apa yang dia inginkan. Tapi dengan adanya sanad, tidak bisa. Mengatasnamakan Allah dan Rasulnya, tidak bisa. Ya, akan kelihatan dia siapa ya, dia itu. Ulama ahli hadis yang akan istilahnya apa? Meneliti orang ini, mengidentifikasi. Sopo jenenge, tekondi, sopo saya gurunya, ya, bagaimana agamanya, kebiasaannya dia, semua. Ya, sampai kalaupun dihitung berapa hadisnya dia itu, yang pernah dia publikasikan, gitu, ke apa ke umat, dihitung ulangi sekian hadis dia. Nah, dari zaman sahabat dihitung. Sahabat ini hadisnya sekian ribu, ada yang cuma sekian puluh. Begitu pula ulama senior tabiin dicatat hadisnya dia dari sahabat ini berapa? Saking apa? Terinci. Gitu. Nah ini yang patut disyukuri. Ya, tinggal kita apa? Mau belajar. Ya sendiri pak yang ulama ini. Dengan inilah akan terjaga apa? Kemurnian Islam itu beda dengan agama-agama sebelumnya. Tidak ada sanad itu, sehingga kalau bicara tentang nabi mereka, tentang syariat mereka itu hanya qila wa qal yang enggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kata Syekh, untuk membahas masalah ini itu ada dalam fi ilmi mustalah wa fi ma syana ilaihi kifayah insyaallah, dan apa yang kami isyaratkan itu cukup insyaallah. Nah, ya. Karena di sini bukan bidangnya ya, sehingga enggak membahas detail masalah itu. Cukup asal tahu saja kalau khabar disebutkan dalam ilmu usul, dalam kitab-kitab usul, maksudnya itu adalah hadis. Ya. Hadis. Entah itu qauli, fi'li, taqriri atau wasfi. Dan masing-masing punya nilai hukum. Paham? Sudah dibahas. Kalau di sisi nisbatnya ya tadi namanya. Ini sebagai tambahan. Cukup tambah. Sahabat, sekarang kita belajar ijma. Berarti ini sudah mulai membahas. Kan kita bagi tiga ya pokok bahasanya ya. Usul fikih itu adillah fikih ijmaliyah, kemudian kaifa istifadah, dan hal mustatib. Adillah fikih ijmaliyah ini yang disebut dengan dalalatul alfaz. Yo. Sudah kan? Oh, adalah fikih ijmaliyah ini qawaid amah, ya, kaidah-kaidah. Ini belum dipelajari, nanti ada bidangnya sendiri dikenal dengan al-qawaid al-fiqhiyah. Setelah ini sama kalau masih ada waktu ya, kita belajar apa al-qawaid al-fiqhiyah itu adillah fiqih ijmaliyah. Nanti yang pernah Nabi itu kitabnya Syekh Asad. Kalau yang kaifiyat istifadah ini yang disebut dengan dalalatul alfaz ini. Ijma, qiyas ini juga masih dalam kaifiyat istifadah. Masian ta'arud, ijma, qiyas, ta'arud. tartib bainal adillah. Setelah itu baru masalah fatwa ijtihad. Jadi selesai gini sudah jadi mufti. Ahli fatwa. Paling gak kan ngerti mufti itu siapa sih. Gimana udah dan itu deh. Nah, akhirnya insyaallah. Subhanallah. Jadi, insyaallah ibadah dan dusta.